Di atas 40 tahun yang diinginkan yo perempuan yang muda dan cantik. Wis gak berubah wong lanang ku. Istiqomah. Wong lanang ora kepingin kok bojone dadi pejabat, dadi pegawai, dadi ngene. Ora kepingin, sing dikepingini yo muda dan cantik. Maka kalau saya ya jadi laki-laki, istri saya enggak boleh kerja. Saya cari istri mendampingi saya, membimbing, mendidik anak-anak saya. Saya enggak cari saingan kerja. Lah, nanti kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede dari saya, aku nek butuh harap njaluk ora wani. Lho wong lanang kok penghasilannya kalah karo wong wedok? Diyek-yek, Bro. Ndasmu iso diingkel-ingkel karo bojone. Wong lanang model opo? Nah, laki-laki kalau usia udah di atas 50 tahun, harapannya berubah apa tetap? Tetap, wong lanang ke istiqomah. Di atas 60 tahun berubah apa tetap? Di atas 70 tahun berubah apa tetap? Di atas 80 tahun berubah apa tetap? Tetap muda dan cantik. Makanya lek wis padha sepuhe mang delok mlakune wae ketara. Wong lanang tua mlakune sentuk sentuk sentuk kan. Heeh. Wong wedok tua mlakune dok ketok ketok. Mah mah mah. Nah, ini perjalanan hidup manusia. Saya terinspirasi dari tembang Jawa karya rungokno to? Kanjeng Sunan Giri, judulnya Lerilir. Biasanya dinyanyikan sama Habib Syekh dilantunkan. Luar biasa suaranya Habib Syekh, Masya Allah, mentul-mentul, mendut-mendut. Favorit banget, menyentuh ning ati. Lerilir, lerilir, tandure was. Aja guyu tak antem iki ngono. Wong ngene iki kula nggih pengen pikantuk berkahi Habib. Sumidi. Lerilir, lerilir, tandure was. Sumilir tak ijo, royo-royo tak sengguh penganten anyar. Bar kuwi kan cah angon penekno. Nyapa kok blimbing kok gak cah angon penekno kates kuwi. Nah, soalnya kuwi ana kates. Sing duwe kates ra usah melu guyu. Ini kan penuh filosofi toh. Lunyu-lunyu lho gak nyaut, lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dada tira, dada tira, dada tira kumitir bedhaing pinggir dandamana jrumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dosurao surak. Tembang ini ditutup dengan kalimat dosurao surak hore. Ini simbol bahwa, pelajaran bahwa penutup hidup itu harus surak hore. Ujung kehidupan manusia itu harus surak hore. Jangan hanya awe-awe. Akhir kehidupan kita harus bisa surak hore. Surak hore itu gambarannya orang bahagia. Surak hore itu gambarannya wong tepuk tangan. Ayo toh, tepuk tangan. Bukan bertepuk sebelah. Nah, kalau tepuk tangan kan bahagia, kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh. Nah, kapan-kapan nek diundang meneh tak terangke sing iki ya. Ya yo ndak maksudku iki Pak Kapolres ben ngundang dhewe. Wong Kapolres yang gawe acara kok amul model apa? Trimo nunut. Harusnya bikin sendiri. Nanti mau nunut ngene enteng ora bondo. Gak ngerti penceramai banyak jamaah yang terus melu amul, melu nunut. Bondo dhewe. Minimal yo nambahi sono. Lah polisi itu kan banyak diringankan tugasnya sama kiai, sama ustadz, sama ulama toh. Ceramah ten pundi-pundi membina mental masyarakat. Meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal sehingga masyarakat sadar yang mau berbuat jahat gak sido do waras kabeh sing bina sapa para ustaz para kiai. Lha iki umpama kok ora di belani para ustaz para kiai, ha kualahan to. Sak mbloro iki lho personile polisi mok piro? Padha endi kok mbloro endi? Sak seragen iki lho. Nggih.

untuk tafakur, tafakuru fi khalqillah, tafakur angen-angen nang ciptaane Gusti Allah, dipundhut ilmune, dipundhut hikmahe. Dadi angon pikiran, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres kaya utekmu ngono kuwi. Dingon. Terus mripat nggih dingon pandangan untuk memandang yang indah-indah ciptaan Allah, engko entuk ilmu, mandang ayat-ayat Quran, kitab, buku-buku yang bermanfaat ngono. Dadi matamu iki kudu mbok ngon. Aja nggo ngincengi wong adus. Lah saiki jujur, matamu kuwi kan luweh akeh mentelengi HP timbang mentelengi Quran. Nggih napa nggih? Yo yo tenan. Ya Allah ya kuping dingon, irung dingon, ya nyosor sak nyosor kuwi kudu dingon. Terlebih lah iki apa jenenge? Rumangsaku aku wis kasar ya sik ana sing ngungkuli. Ya kaya cocote cah kuwi. Kuwi ati-ati, wah iki akeh dosa sing sumbere teko kene iki, terutama ngapunten nggih lambe-lambe kudungan. Ketoke lambe kudungan kene iki wis akeh sing lecek. Lah wong wedoki sarue mripate dilokke kok. Roh apa yang mesti dilokke? Nekani acara manten, mbah piye kaadaane manten nak dilokke kabeh. Kayak mantene sing kakung bagus sing putri ayu. Jan pantes gandes luwes lemes kaya film India. Emangke ngantene lanang bagus ganteng sing wedok elek jemburis. Ya dilokke. Manten lanang picek paling. Ora melek, ora melek. Lah wong gantenge kaya ngono kok yo ngrabi bekakas model ngono kuwi to yo. Kuwi rasakan teko ndi dikelompokke. Engko mantene sing wedok ki wayu nah sing lanang elek merongos ya dilokke. Yo nganten wedok ngipi apa nganten wedok. Bocah ayune ngono kok gelem dirabi garangan anyang-anyangen. Apa maneh mantene sing lanang elek sing wedok elek pisan malah nemen lagek ketoke nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manten manten wis sing lanang elek sing wedok elek sisan wis sok anake dadine piye ngono kuwi mulane kudu dingon tangan dingon nggo nyekel Quran nyekel kitab nggo nulung wong membantu sesama meringankan beban sesama tanganmu iki lho aja nggo duduli bokong mbok nggo nyolong mbok nggo nyopet mbok nggo jotosan mbok nggo tawuran entuk-entukmu bonyok nyonyor mlebu sel rungokke teh apa maneh iki menjelang tahun pilkada jangan mudah terprovokasi gara-gara politik wong arane wae politik kuwi singkatane pol-polan leh itik-itik himbauan saya simpel saja kok ya kayak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah semuanya kedua-duanya itu figur yang baik. Kalau saya prinsipnya yang kalah baik, yang menang lebih baik. Jadi orang ono sing elek. Beda pakaian wajar, boleh, beda pilihan silahkan, tapi namanya ukhuwah, persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Uno. Terus mbok rewangi pengkerengan entuk apa kowe? Sing mbok belani dadi terus kowe didadekke apa? Hah? Lah iya, makane leh milih wajib, gunakan hak pilih karena memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban. Siapa yang dipilih? Ya minta petunjuk nang Gusti Allah, wong Islam duwe Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mohon petunjuk. Siapa pemimpin terbaik yang harus saya pilih dan yang membawa maslahah dan manfaat untuk masyarakat? Kayak petunjuk karo Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, bless. Saya kalau musim-musim kayak gini ya banyak yang datang ke rumah. Ya minta dukungan, minta doa, ya tak dongakno, no ngarepe wonge tak dongakno. Ya Allah Gusti, kalau memang orang ini terbaik menjadi pemimpin dan membawa maslahah dan manfaat, jadikan ya Allah. Tapi kalau dadine wong iki ndadekno mandorot ora apik, muga-muga mboten dadi. Ana ngarepe wonge aku ndonga ngono, balik biyene ra balik biyene wong aku wis oleh. soalnya sedulur saya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih? Wis. Ya tangan kuwi dingoni ngono, aja engko naboki wong nggo nglakoni maksiat cengkiwing, nggo nyekel tasbih, candak cek tasbihmu nang diputer. Wer wer wer wer wer. Tambah suwe tambah kenceng. Wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Ambek wiritan Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer wer. Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri. Sekil ya dingon kabeh kon menek. Halo. Nah. Menek iki mudhun apa munggah? Lho gak nyaut. Menek iki mudhun apa munggah? Nah, wong iki kudu munggah derajate. Kudu selalu meningkat, aja malah mudhun. Menek apa? Menek blimbing. Iki nek kata di tafsiri otak atik matuk. Nah itu namanya tafsir otak atik kan kata to sing nafsiri kok penekno blimbing kuwi. Lah blimbing itu kalau ditafsiri otak atik matuk, blimbing kan buah yang blingire limo. Kadang-kadang ya papat soalnya sing siji dikrokoti cah kuwi. Di otak atik matuk limo ku ya rukun Islam limo, sholat fardu limo, dasar negara Pancasila limo. Tapi ada kesesuaian ternyata dengan ayat-ayat Quran. Ten gini surah Al-Muzammil nih korak nggih wonten. Ten gini surat Fatir nggih wonten. Lak ngoten nggih. Wis sampean ra ngerti ya wis nyaut nggih nolo urusane ben cepet. Ra ngoten nggih. Nah, nek ngono kan ketok goblokmu. Lah wong Qur'ane pedoman hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, pembeda dari yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Quran itu sekarang kalau zaman sekarang ya jadi SOP dalam kehidupan manusia, standar operasional prosedural. Maaf, aku lali nek ngaji nggone wong sing ora patek ngerti. Jadi lah ngono kuwi kan IQ-ne ya rendah-rendah to. Nek diomongi model ngene iki apa ya cetha. Nek goleki arah, Quran iki ibaratnya ya Google Map. Nek berkendara ya GPS. Mbah diomongi tenan-tenan kok ya. Makane kudu minimal diwaca. Nek wong Islam ae sragen nggone santri nggone kiai ya one day one juice. Satu hari satu juice. Ngoten Bu nggih? Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus pepaya. Ora iso ya one day one lempir lah. Satu hari satu lempir. Tapi apalagi namanya surat Yasin, wajib apal. Wong Islam gak apal surat Yasin ini perlu dipertanyakan keislamane. Karena Yasin itu kolbul Quran, atine Al-Qur'an. Gak apal Yasin padha karo gak duwe ati. Padha karo gak ono atine. Wajib kuwi apal kuwi. Makane ben apal ya sering-sering diwaos. Kapan? Sak longgare panjenengan, sak sagete panjenengan. Sagete bakda subuh nggih diwaos, bakda subuh. Ora iso. Wayahe masak kok. Ya masak ya korah-korah ya umbah-umbah ya resik-resik omah ya ngedusi bocah-bocah nggo ya sik tilik nyang sawah ra iso. Bakda subuh mboten saged nggih bakda zuhur. Bar zuhur ya ra iso wayang ngentasi pemean. Urung lempet-lempet engko lek ana kancinge sing copot ngono ya benake, ana sing bedah ya ndondomi, kadang ya niliki wong lara ra iso. Nek bakda zuhur mboten saged nggih bakda asar. Ya ra iso wayang ngejangan. Kayak goreng tempe persiapan mangan sore, gue yang ngeter ke anak ngaji nyang tempe kira isa. Bakdo asar ora iso nggih bakdo maghrib. Wayahe sinetrone api-api kok. Ora ketinggalan ceritane. Ra iso nek bakdo maghrib ora iso ya bakdo isa. Ngumpar isake wayahe Liga Dangdut Indonesia. Aku pengen ngerti sing lolos sapa ya ra iso. Lah nek niku mboten saged nggih mapan turu ya wis ngantuk. Dan nek kuwi ra iso pisan ya ora usah maca Yasin, kuwi nang sembujung terus diyasini. Nek wong Islam model apa? Lagi dadi Kapolres sing mosok moh maca surat Yasin. apa maneh sing kapolsek. Pemeneh kowe sing trimo kanit ngono. Terus ora gelem maca Quran ngono. Ya ora berkah ya perkara ngono kuwi. Ben terlindungi. Lho, saya kira imet-imetnya polisi itu sekarang kan pelayan. Gitu lho. Makanya harus menciptakan suasana bagaimana polisi itu mencintai dan dicintai masyarakat. Soalnya survei yo, saya ingin cara tak takon wong sakmene akeh yo, nek karo polisi akeh sing seneng apa akeh sing benci? Ngono lho. Mangkel yo biyene wong aku survei kok. Mosok survei kok dibenci. Lho, kadang-kadang masyarakat yang salah pemahamane, uteke kualik. Kowe nek ra eneng polisi yo nyonyor uripmu kowe, apa-apa sapa sing jaga keamanan, ketertiban masyarakat. Pikir. Mesti mbantah kowe. Ha nilangan kok. Lha kowe nek ora melanggar yo ora mungkin ditilang goblok. Kenapa ditilang? Pelanggaran kok. Coba orang melanggar, sepeda motormu yo resmi. Surat-suratnya ada, STNK ada. Terus nomor polisine yo bener. Under delay lengkap. Terus kowe ora melanggar rambu-rambu, yo ora ono penilangan, mbok razia ping 1000 sedina yo aman kowe. Nek kowe melanggar kok cuma kadang-kadang yang kebangetan wong tutup pentil bareng dioperasi. Sing golek-golek ngono kuwi yo marake imete masyarakat elek yo perkara ngono kuwi. Kadange kan sungkan to, wis kadung prit minggir, kudu menang aja sampai kalah. Lha kuwi sing ora oleh ngono kuwi. Kowe aja guyang-guyu tak antemi pisan engko. Maksude kudu sinkron. Ajur ya wis kok. Mungkin tugasku yang ngejur-ngejur ngene iki kok. Kudu sinkron. Nyambung jenenge connect. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu makanya sinkronisasinya dari belimbing lima itu ada kesesuaiannya. Di antaranya kalau udah wayai menek belimbing itu lima ini yang diamalkan. Lah nek menekmu belimbing arep nyolong kowe. Ngamalno donga lima iki. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Niki donga limo. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ringkese syukur nikmat. Wong niku nek syukur nikmat ngrumaosi kathah nikmat sing diparingi dening Gusti Allah, akhirnya tumbuh rasa cinta ke Allah. Ya Allah Gusti, kula panjenengan paringi nikmat kados ngaten kathah, izin Gusti atase kula wong seragen. Dapurane kaya ngeten Gusti. Kula niki katan dosa, kok tasik jenengan paringi nikmat kados ngeten kathah Gusti, kula izin, kula sering melanggar aturane panjenengan, kula sering ninggalke kewajiban panjenengan. Wong salat mawon yang seharusnya sehari 5 kali lho, tak detekke 5 hari sekali. Dadi ropelan ngono, kadung kumat usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Takbiratul ihram langsung 25 Allahu akbar bar bar bar bar. Engko rukuk ya langsung ping 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit ini. Tapi ngeten kula kok sing jenengan paringi nikmat mawon Gusti, sin kula Gusti, sin kula. Ki kula niki nggih kakehan dosa, wong ana tangga slametan berkate gepeng ya tak lono. Mangke lek kepiring azan subuh as-shalatu khairum minan naum kula malah kelon Gusti. Makanya kalau sadar seperti itu, kok sampean seneng nang Allah? Kalau sudah tumbuh perasaan cinta ke Allah, ringan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ora ono ibadah sing abot. Nah, caranya dirasakno, yang ada dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari, rugi enggak sempat menikmati. Ada kok orang itu hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Sibuk cari duit enggak sempat menikmati duitnya sendiri. Rugi, cari duit dapat banyak, kelompoke enggak dinikmati itu kok ke sapi. Malah keploro to. Wong dadi buruhe sapi. Cari duit lagi, dapat banyak ngelumpuk, gak dinikmati duitnya, tokok ke sapi meneh. Ngono ayo, sapi ini 10 di rumah dewi. Dilokan, ganteng sapi ini timbang wonge. Nah, sapi ini resik, burus-burus, wonge kaya ula weling. Gak salah yang gak dinikmati. Makanya lihat duit akeh dinikmati. Beli mobil ya yang suspensinya enak, dinikmati, dikendarainya nyaman, sregep silaturahim. Duit ratusan juta bahkan tembus miliaran. Tuku mobil rego 16 juta. Arep dinggo mesti ngenteni disurung wong sak kampung. Grutuk-grutuk-grutuk di starter gak kena. Cikikikikik kelekek. Surung meneh grutuk-grutuk-grutuk starter gak kena. Cikikikikik kelekek. Kena ngenteni dalan anjur. Ini kan nyurungnya kan banter tuh gerotok gerotok gerotok gerotok di starter lagi kena cekikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Nanti kebelok lawange buka dhewe. Glodak. Digayo arep ditutup malah protol. Tangki pasang jirigen. Sepione kocone pecah remek dikeki plastik ngene. Rugi. Makane lek duitmu akeh dinikmati. Heh, daftar haji, budhalo umroh. Uripno donya sepisan iki ora duwe pengalaman luar negeri. Ngotak no mondokan. Kowe iki desa apa nyelempit model. Ngapunten, ngapunten komandan. Mriki tasik masuk wilayah Indonesia nggih. Uripno donya pisan duwe akeh ora tau numpak pesawat. Rugi Pak, duitmu akeh ora tau ngerti pramugari wae. Ayu-ayu pramugari. Kayak langsing-langsing bening-bening ora kaya wong kene burek-burek ngono. Kok janji urip. Langsing dhuwur-dhuwur ngono, ora ana pramugari gembrot ya ora. Cara daftar ya ora kelebu nyeseki pesawat ya. Urip nang donya pisane ora tau nginep hotel. Rugi ora mbok nikmati. Awas, kalau hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati, nanti kedisian mah. Lamun urip kena komplika karo sembarang barang sing disenengi wis ora wani kabeh-kabeh wedi petuk sate dihindari kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi nyedeki bojo wis disingkri najan dijamoni tetep ora iso ta karepe-arep ping 5 ming kuat ping si kuwi wae memaksakan di Lole diajak prasmanan wis mulai selek si pilih-pilih wis remek. Cobi lek sesek ajiat nom-nom ngoten niku jak prasmanan. Seleksi napa koleksi? Koleksi sembarang barang dimploki. Sego telung piring munjung. Ngono. Sop patang mangkok. Soto 5 mangkok, sate 50 sunduk. Ayam dodo karo pupu. Endhog puyuh 75. Wis enom kok, wis njukuk bandeng, wis njukuk pindang, mampir rombong bakso, es degan, kok ya sing melon, semangka, salak, jeruk, anggur, apel kabeh dicukuk. Koleksi wong sik sehat sik enom. Cobi lek wis ngring-ngriken. Mulai seleksi sekol Mbah sithik wae. Sop Mbah duduke wae. Monggo sate Mbah sunduke wae. Jeruk Mbah kulite wae. Niki semangka Mbah isine wae. Ngono tok ikikil ya dilati wae. Apa maneh ditutke bojone digetaki arep njukuk ki ra entuk arep njukuk ki ra entuk gayane arep nyidhok kikil sing wedok nomburine ayo terusno terusno terusno gak eling wingi kumat arep ngeblak terusno ya ra sida Gua nanti harap nyiduk rawon yang ngono. Kuwi ya padha wae, pengen cepet mati. Anak juga harus disyukuri. Kan janjine Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pokoke lek disyukuri engko ditambahi kenikmatane karo Gusti Allah. Tapi kalau dikufuri, maka nikmat itu bisa berbalik jadi bumerang yang membahayakan dan mencelakakan kehidupan kita sendiri. Nauzubillah min. Udah jam 12 lewat. Udah jam 12 lewat. Larang kaya ora melok urun. Undangannya panitia tanggal 26. Niki lewat jam 12 udah masuk tanggal 27. Udah ganti hari. Berarti ki aku ceramahi rong dino. Ngene iki hitungane terus piye? Karowan nek Kapolres nambahi jelas ngono kan karowan. Ora nambahi ya kebangetan. Wis direwangi koyo ngene kok. Dadi rengokke. Halo. Anak itu Bu amanah saking Gusti. Mbah apik mbah elek kuwi amanahe Gusti Allah, mbah pinter mbah nakal anakmu ya amanahe Gusti. Orang tua jangan suka membeda-bedakan apalagi pilih kasih ban cinde ban mbah ra nyaut ngono kok ngajak terus. Biasanya orang tua kan suka gitu. Lebih sayang anak yang pinter, anak yang nurut, yang punya prestasi. Disenengi, disayangi, dibangga-banggakan. Tapi anak yang bandel, anak yang gak pinter, gak punya prestasi, malah dibenci, dimusuhi, disio-sio, dosa. Kaget ya bian ya. Iki banser kok njinjak ya. Iki latihan senam jantung kok. Ora banser tok polisi ana sing ngene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu. Aja lali, Bu, senajan rodok nakal, bandel, sekolah ngaji ora pinter, ora berprestasi, niku nggih titipane Gusti. Wong tua sering lali lho. Kowe anake nek prestasine apik, pinter, wah. Disenengi, disayangi, dilem-lem, dibangga-banggake gek dicerita-critake tanggane kok. Alhamdulillah, Dik. Anakku lima ki saiki ya wis dadi wong kabeh. Pancen ya ora ana sing dadi pedet. Anakku sing mbarep kae no Jakarta, Dik, dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Nah, adine kuwi dadi dokter, dokter spesialis, gajine ya wis lumayan. Nah, sing nomor telu sing tengah kuwi sing ganteng kae ya saiki dadi Kapolres. Engko dilungkas ya munggah pangkate saiki pancen sik AKBP, engko ya AKBP mantep dilungkas engko ya Kombes. Tak dongake. Aku apal, aku akrab ambek polisi-polisi yang gitu, gak akrab ya. Aku karo Pak Kapolda, karo sok akrab apa mana terima Kapolres. Ya, macam-macam tak mutasi no Papua ambek aku. Gak mana, personaliane boloku. Kowe meneng we, pangkat muda ya macam-macam. Kowe ora leh tiru ngono iki ora kelasmu we. Kowe ngono ya deyer ngono nek kowe. Aku wis pelek soalnya bola kabeh berjuang bareng-bareng. Saya sama Kapolres, Kapolres itu kadang punya program. Ono sing programe iku antik Mona Lisa. Dadi mondok ngaji keliling dan patroli ke desa-desa. Setiap ada kasus di masyarakat itu Kapolres langsung terjun ke masyarakat. Orang kok dipanggil namanya Kapolres, suwan ini sidang. Enggak, pendekatan persuasif dengan masyarakat dan terbukti itu ampuh. Makanya polisi itu harus dekat dengan ulama, harus. Nah, supaya dekat ya ada carane, ndak. Kabeh ya ada carane. Pendekatan persuasif, ngerti apa kowe ki ora ngerti urusane. P3 pikiranmu ngono. Ya walaupun karepe ya ana kono ya, cuma ya aja semata-mata ngono kowe iki kok ya. Kabeh ya ana etikane. Lha wong iki judule Anwar Zahid karo Kapolres kok. Judule. Biasanya orang tua begitu, tapi anak yang mohon maaf ya, yang agak bandel terus sekolahnya gak pinter, wong peringkatnya ini sejumlah muridnya. Ya, murid patang pulau telu, ini peringkat patang pulau telu. Gak punya prestasi, biasanya dibenci malah ada yang dimusuhi. Gak boleh bu, ibu jangan lupa yo. Kadang-kadang anak yang berprestasi itu malah gak sempat berbakti kepada orang tua, sibuk karo penggaweane. Dadi Kapolres sih kadang hari raya ya ora sempat sungkem nunggone wong tua. Bines kok. Sungkeme ngenteni cuti, lho ngono kuwi. Kecuali iso mlekoto anak buah. Sing kulino diplekoto guyang-guyu. Ya kudu gelem salahmu kalah pangkat tok. Aku ya wani saiki sementara iki aku karo Pak Kapolres kan pangkate dhuwur aku. Sementara. Kowe nek nang isor ya sejeman urusan. Kowe meneng kowe ngerti apa kowe. Ora roh urusane ngono kok. Ibu, justru kadang-kadang anak yang tidak berprestasi itu yang banyak membantu orang tua di masa sepuhnya. Iso nunggoki wong tuane, saged kathah nulungi bantu wong tuane. Sing gak patek berprestasi, wong sik cilik wae wis ketara kok sing gak patek berprestasi ngono-ngono kuwi lho. Kuwi lho bocah ngelumpukno kono. Wis ketara, sik cilik wis ketara, sing gak berprestasi kaya ngono-ngono kuwi. Timbangane kon sekolah, wani meme gabah. Timbang kuliah milih garap sawah, timbang belajar seneng blonjo. Iku ibuke arep nyang toko siap ngeterke, ibuke nyang pasar siap ngeterke, ibuke becek buwuh siap ngeterke, ten pundi mawon siap ngeterke. Sing gak berprestasi kuwi, mbok ibune lara nang rumah sakit nganti 3 wulan, ikhlas nunggoni tanpa stres, malah seneng untuk kacang, untuk roti, untuk anggur, untuk jeruk. Oh, bocah ngaku iki lho. Lha sing berprestasi isone meng SMS, nelpon, BBM, WA, mohon maaf enggak bisa pulang, ada proyek baru, lagi meeting, lagi rapat, ada tugas, operasi lilin, operasi ketupat, ora iso mulih, ora iso sungkem nyang wong tuwa malah. Ya mergo berprestasi kuwi. Kapolres. Ijin dan yang tanya anak buah komandan sendiri loh itu. Ada sopo kuwi anak buah kurang ajar ya. Kendele. Awas esok scrap. Push up 250 kali ya. Nganggo driji nyonyor kowe. Kak, tapi nek Kapolres sih nek apa menghukum anak buahnya. Ayo, Quran 3 juz. Ngono. Lah iya, lah Mapolres Sragen wis terkenal kok setiap azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar langsung dari ruang Kapolres terdengar. Kepada seluruh anggota dihimbau untuk sholat duhur berjamaah. Saya selaku Kapolres akan menjadi imam sholat duhur berjamaah. Ayo anak buah ndi sing ngrawok sing wani moko ora dhuwur yang agama Islam lho ya. Mumpung urung mbok bantah, cangkemmu ono sing arep bantah. Kapan himbauan instruksi langsung teko Kapolres? Saya selaku Kapolres akan menjadi imam dalam sholat jamaah dhuwur ini. Iya sak Mapolres gerudup jamaah kabeh. Apa maneh sing lagek briptu. Sapa sing ora ngeterke? Entak copot to Kapolres. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh indah kalau bisa seperti itu. Kayak gini loh, Kapolres nunggui pengajian sampai selesai. Ini kan membuktikan betapa pendekatan kepada masyarakat melalui hal-hal semacam ini sungguh luar biasa. Loh. Jarang loh kayak gini itu. gelem nunggui sampai selesai. Biasanya kan habis sambutan, mohon maaf karena masih ada acara lagi, saya nggak bisa mengikuti acara sampai selesai. Padahal acara lagi apa? Kelon. Nah, tapi beliau kan nggak ngetok nolak sebagai pejabat. Biasa sampai selesai ditunggui. Ini langka loh, ini termasuk makhluk langka. Jadi ya harus dilestarikan. Angel yang golek figur koyo ngene iki. Makane berbahagialah anak buah duwe Kapolres ini, seneng. Seneng. Es. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin bar iki engko Kapolres pengen ngundang aku. Jelas pengen ngundang aku. Loh, siap dan pokoknya nek ono anak buah sing brengsek-brengsek gak tepat-tepat mbeling-mbeling celokno kula tak gandenane ndase. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mohon maaf banget guys, saya bahasanya ya memang bahasa saya seperti ini bukan bermaksud apa-apa. Satu, untuk memudahkan pemahaman. Dua, menambah keakraban dan merekatkan persaudaraan. Ya ini artinya ya biar saya dengan Pak Kapolres dengan panjenengan semua ini ya kita kan sama gitu loh. Nggak usah terus membeda-bedakan, wah ini orang gini, ini orang gini. Dalam forum pengajian kayak gini, di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yang membedakan adalah takwanya, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau saya berharap mudah-mudahan program dari Pak Kapolres semacam ini bisa berkesinambungan. Ya, berkesinambungan artinya terus melakukan pembinaan-pembinaan masyarakat seperti ini. Insya Allah wilayah hukum Sragen ini mesti aman, masyarakatnya tentrem, damai, sejahtera, dan itu akan membawa keberkahan dalam hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dah, saiki yang kedua dulu, ora rampung iki engko. Yang kedua meneng wae. Wa an a'mala sholihan tardah. Blimbing kan blingire piro mau? Nah, 5. Doa yang pertama tadi sudah, syukur nikmat. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Kalau melakukan amal sholih itu murni mencari ridane Gusti. Nah, leh ngelakoni amal sholih niku tardah, golek ridane Gusti. Tulus, bukan karena apa-apa. Bukan karena siapa-siapa. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya kasih satu filosofi ya. Mari kita belajar tulus an a'mala sholihan tardah, belajar keikhlasan dari filosofinya akar. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Akar gigi, yo oyot yo. Akar itu kan oyot. Nah, oyot itu kan akar lah, akar niku ayot lah, ayot niku ayo edan bareng ayo. Akar itu gua tak jahit lambemu. Gigih mencari air, menembus tanah yang keras, bahkan tanah itu membatu, akar tetap gigih mencari air. Demi siapa itu? Untuk siapa itu? Untuk pohon, agar pohon bisa bermodot. Lek modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu woh. Tukul tuwuh itu tumbuh, modot kok. Ya bermodot. Pohon itu jadi tinggi, jadi besar. Daunnya rimbun, bunganya mekah, merekah, indah. Buahnya lebat, rasanya manis, dipuja banyak orang, disukai banyak orang. Banyak yang memuja. Tapi akar gak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Padahal jasanya akar sungguh sangat besar, tapi akar gak mau disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Dan akar tidak ingin metungul. Itu simbol ketulusan. Lah kalau akar itu sampai metungul, alamat menengok gue gitu. Kalau akar sampai metungul, alamat pohon itu akan rubuh. Bahkan kalau metungulnya terlalu tinggi, pohon itu ambruk, tumbang pohon itu. Kenapa? Akar metungul ingin menonjolkan diri. Lembaga apapun, kalau yang namanya keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. rubuh. Ayo belajar dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan bangunan, bangunan rumah, bangunan gedung, apapun itu ada besinya apa enggak? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus selalu kelihatan, tapi semua orang mengakui itu ada jasa besi sehingga bangunan itu bisa kuat. Itu belajarlah, mohon maaf, dari alat vitale bapak-bapak. Wih, jasanya besar. Ini yang hadir semua ini kan ribuan karyanya dia, tapi dia enggak pernah mau menampakkan diri. Mungkin tok sidik mendelep meneh kok. Nah, pengen ngerti Rene tak sudoke. Mesisan gawe contoh. Ya, simbol ketulusan, simbol keikhlasan. Maka nilai ngelakoni amal soleh niku tardahu mados ridhanipun Gusti. Yang ketiga, lah ini penting. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, sukseskan aku melalui suksesnya anak-anakku. Perbaiki aku melalui baiknya anak-anakku. Solehkanlah aku melalui kesolehannya anak-anakku. Muliakanlah aku melalui kemuliaan anak-anakku. Artinya, setiap orang tua pasti bercita-cita anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Rata-rata leh ngomongi anak lak ngono bapak. Leh, bapak ibu bodoh leh, kowe kudu pinter. Lak ngoten nggih? Nggih, macan bapak ibu bodoh tenan. Maling itu enggak ada yang punya cita-cita anaknya jadi maling. Nah, mbok maling yo pengin anaknya jadi kiai, jadi wong sing manfaat. Ka ono maling kok ngudang anaknya. Nak, besok kudu iso ganteni bapak yo, Nak. Bapak i maling sukses, Nak. Mlebu metu penjara wis ping 17, Nak. Ka ono maling kepingin anaknya apik kok. Mbah ra digatekke kok. Wong wedok sing nakal lho, apa jenenge PSK, perempuan suka kelon itu. Ya ono sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Ya pancene macam-macam jenenge. Ono sing nyebut pelacur, mergo disumpeli alat mancur. Kuwi. Wis ra karo-karuan to kuwi. Ora ono sing duwe cita-cita kok anake dadi lonte, ora ono. Lah apa jenenge pancen ngono kok? Ya kepingin anaknya sholihah, kepingin anaknya apik. Masa ana wedok nakal ngomong, "Nduk, besok kudu iso luwih hebat timbang buke ya, Nduk. Buke suwengi kuat ngandangno manuk selawe kok." Ora ana. Makane wa aslih li fi dzurriyyati, regenerasi dan kaderisasi. Generasi mendatang harus lebih hebat daripada generasi kini. Ini pangapunten sangat nggih kangge ingkang sampun sepuh, ngunduri sepuh kedah sampun mempersiapkan regenerasi dan kaderisasi. Wayahe salat jamaah nglatih sing nem ngimami sing sepuh ndongani. Nah, kadang rukuk wis ora teteh, sing ngeyel ora gelem digenteni kok. Padahal wis melungker-melungker kaya urang. Allah Akbar kok. Wayahe ndonga. Artinya ngeten nggih, maksud kula ngeten nggih. Saestu demi Allah, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa takzim, sing sepuh wajib dihormat, wajib ditakzimi. Justru malah sing nom niku kudu ngerteni, ngregani nanggone sing sepuh. Anak harus lebih hebat daripada orang tua. Lah ini ada beberapa hal contoh ae yang sudah menjadi salah kaprah di masyarakat kita soal mendidik anak. Kadang-kadang orang tua itu terlalu memanjakan anak. Bu, lagi semuanya materi pokok, materi inti kok sampean malah mboten gatekke iki piye to? Napa langsung didongani? Lah nggih mangkane mang pirengke. Lagi aku tekok. Wonten mboten sing gadah anak wis remaja sak mono-mono kuwi leh krungu azan subuh digugah ya tangi ning ngalih nggon. Wonten mboten? Nah, kadang bocah nglumpukno kono semono akeh. Iki salah settingan bu, salah settingan, salah settingan, salah settingannya penjenengan. Karakter anak itu terbentuk mulai bayi. Kan saya ingatkan bu, ya ini saya sampaikan di mana-mana. Dulu waktu anak ibu masih bayi, pagi sebelum azan subuh itu suka dengar suara tarhim dari masjid. Ya mesti masuk tarhim itu ke kuburan. Kayak banter suaranya. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Aja dirasani suarane penak banget aja ngono. Pancene penak to, gak penak yo gak laris yo. Assalatu wassalamu alaik. Anake sampean sing sik bayi krungu tarhim terus melek. Biar tangane ketawe-ketawe, sikile kerencal-kerencal sampe bayi sampe ngene. Ba ba ba ba ba. Ma ma ma ma ba ba ba. Sapa ngomong persis, Mang? Oke, dikai contoh ben jelas malah di persis-persis ke. Lah, ngoten niku anak mbok jarke melek, jarno kulino melek subuh tekan esok, apa dikeloni maneh, diturokke maneh. Nanti keloni maneh kan, disik-sik maneh kan, turu maneh kan. Cek subuh nak, ya meneh kok melek anak ibu. Cek subuh ya nak ya. Bubuk. Nah, makane sampai saiki dadine yang ngono-ngono kuwi. Lek ana adzan subuh yo melek, tapi sik krasa mbok ana. Ngono ya pelungker meneh. Ya gagah-gagah kuat-kuat ngangkat karung beras rong karunge kuat. Tapi lek subuh ngangkat selimut iki gak kuat. Kadang ya dadi polisi, is kompol kadang-kadang ngono kuwi. Ora kuat ngangkat selimut tok. Bener e, Bu, lek pun melek ngoten niku dikeki dolenan. Kata-kata mripate kan lirik-lirik kulino melek sampai sepuh mangke lek krungu adzan subuh ya melek sampai esok ora iso turu. Apa di gudang, tak kinteng-kinteng kinteng, tak kinteng-kinteng kinteng ngono, tapi nek ngudang sing bener kadang ngudang anak yang dinyanyekno dilatih kebohongan anak dilatih bohong po ami ami belalang ayo to bareng po ami ami belalang terus siang iki mengajari bohong ke anak. Sak ngerti ku lho, lek namanya anak, namanya bayi ku ya siang mimik susu, malam mimik susu. Lah kalau siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi. Bocah cilik diulangi. Ngapusi ya. Mengajarkan kebohongan. Sing bener to leh mulang. Dikutang sing apik. Anak ibu anak pinter. Sok dadi polisi ya nak ya. Paling enggak ya dadi kapolda ya nak ya. Irjen. Aja trimo kapolres. Ya kurang ngono ku anak ibu kok. Ngono, nek wis kapolres ya sekolah maneh ya nak ya. Sok cek gak nanggung. Ngutang yo sing apik to. Ngono. Anak saleh, iki anak ibu iki besok iso ganteni Anwar Zahid ya nak ya. Wong kae penak nak ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Aja kaya polisi sing nang ngarepe panggung kae, kae apa kae. Nesuwa munggah rene lek nesuwani. Aku ndek jimat tok. Nek ra ning jimate iki aku ya ora wani ngomong ngene. Kowe meneng wae urusanmu apa kowe. Ora usah melok-melok iki urusanku karo beliau-beliau iki. Yes. Kok anak ini banyak yang salah, Ibu. Mohon maaf banget ya. Heh, kadang anak ibu-ibu tepak umbah-umbah ya, pakaian yang kelumbruk ngono. Terus duwe anak cilik untuk moro nyedak. Ngono iku sampean jarke apa dikon ngalih? Bukan ngalih to, ngrepoti wong ae. Ngalih rono, nonton TV kono. Anakmu ngalih padahal itu salah. Anak itu pengen belajar umbah-umbah kaya ibuke. Mempelajari teorine umbah-umbah. Mulane ana ibuke umbah-umbah iku marek, piye to carane umbah-umbah? Nek ibu cerdas, kayak ibak dewe, kayak gombal dewe, seni banyu nyole nang kecek le. Engko ibu ucek-ucek anak ya melu. Ini. Ibu opyok-opyok anak ya melu opyok-opyok. Anakmu sok gede ni tadi, gak tukang laundry, duwe pabrik kain. Ngono. Wong gak cerdas kok ibu-ibu malah anak itu kon ngale, ngerepoti ae. Padahal kepengen belajar. Bapak yang ngono sampean dandani sepeda motor. Anakmu lanang untuk mau nyedak. Ngene mbok jarke apa mbok kan nyingkreh. Nyingkreh nak sampluk setang pisan. Ya anakmu akhirnya karaktere ya dadi ngono kuwi, umpama cara dadi polisi ya kewereng ngono model. Wong mulai cilik wis mbok didik model kekerasan kayak gitu. Nyingkreh sampluk setang pisan. Ngono. Engko anakmu dadi polisi modele ngono karaktere. tilang. Gue tahu ketilang. Melanggar kok gue. Wes rungokno to. Eh bapak cerdas, alen dandani sepeda motor kok anake marang tuku-tuku-tuku-tuku-tuku. Anake bapaknya le kunci Inggris. Iki le tang kok sawatke piye to? Iki anak musuh gak dadi montir dadi tukang servis enggak. Duwe pabrik suku cadang. Apa maneh iso duwe perusahaan otomotif. Ngono. Iki sakjane anak belajar. Lah wong tuwa kadang ngono. Maunya sih anak dimanja tapi salah. Mau anak belajar ngoncek salah ika oleh. Ojo nak ojo engko tanganmu kebeler ya nak ya. Diocekno mama ya nak ya. Diocekno mama akhirnya dioncekno sampai tuwek anakmu gak iso ngoncek salah. Gak bener. Potensi anak itu digali mulai kecil. Koyo ngene-ngene iki ya. Pian cilikane senengane main tembak-tembakan. Ngecoro main anak-anak. Aku jadi polisi, aku jadi penjahat. Ngono to pian waktu cilik. Iki biyen cilikane yang ngono kuwi. Ngono. Lah perampoke nek ngono kuwi apa? Oh, ini berarti anak iki polisi iki, sekolahne nang sekolahan polisi. Ngono, sama duwe anak senengane sebal, sebul. Wah, departemen persuwuan. Wong tuwa kudu ngono. Kadang anak belajar ngoncaki pelem gak oleh. Ojo nak engko kiris tanganmu. Apa ana to? Bocah ngoncaki pelem nganti dirijine perutul kabeh ngono. Belajar naik tangga. Nak, awas jatuh, Nak. Malah didongakno. Ya ceblok tenan anakmu. Banyak yang salah dalam mendidik anak. Penting, penting sak itu. Lah sik mangkane sampeyan ora iso ndidik dhewe padahal itu asline kewajiban sampeyan arahkan ke TPQ, madrasah diniyah, ke pondok-pondok pesantren. So anakmu lek wis dibekali ilmu agama, dibekali santri ngono, mbok dadi polisi, polisi santri. Kapolreso kalungan sorban. Ngono, dadi yo polisi, polisi santri, dadi yo tentara, tentara yang santri, dadi bupati, bupati yang santri, dadi petani, petani yang santri, jadi pedagang, pedagang yang santri. Makanya di era seperti ini nek menurut saya paling selamat ini anak dilekno pondok pesantren. Soalnya mohon izin komandan, di sini apa pernah kalau saya bilang anak pondokan insyaallah apik. Saya izin, apa di Sragen pernah terjadi tawuran antar santri pondok pesantren? Kaono. Terus tawuran antar remaja masjid? Kaono, sing seneng tawuran ya sing penggaweane. Nah itu digembleng neng pesantren tak waras, direhabilitasi di masjid mesti waras. Kenapa bos seneng mendem? Gak gelem sapa masjid waras. Wewani mendem nongi sore beduk. Ya ndasmu dijerati beduk karo takmir. Nah aku ngomong yo sing ngene iki, salahe ngundang aku. Sayangi waktune wis. Lah yang keempat ini itu butuh ilaika. Wayahe sepuh ki wayahe tobat nang Gusti Allah. Masa tua masa untuk menghapus dosa, jangan malah numpuk-numpuk dosa. Masa tua itu masa untuk taubatan nasuha. Ambekan maneh lho nek wis sepuh, wong tuwa kok nglakoni dosa ki ora cucuk, kepenake karo wirange ki lho ora cucuk. Umur 80 tahun pacaran. Kira-kira cucuk apa ora penake karo wirange? Woi. Itu wayahe mendekat. Ngono lho, ngapunten-ngapunten aja kok donyane sing dipikir. Umur 75 tahun isih mblantik wedhus. Keseret wedhus kejlungup nyonyor kae. Wis waya marek nang Gusti Allah. Loh, kalau udah uzur, sudah berumur. Halo, ayo nyaut to. Sudah uzur, sudah berumur, uban di kepala mulai bertabur, pandangan dan penglihatan sudah kabur, pipi-pipi sudah kendur, gigi satu demi satu sudah pada gugur, panganane mengkaribu gur, gaweane neng dhuwur kasur, letang-letang di atas tempat tidur, nek turu ngoroe senggar seng Dur, katek yo bola bali nglin. Dur, wis ora kuat mlaku nangsu. Mur, isone mengkari kukurku. Berarti wis parek alamku. Nah, tandane dilungkas arep nyusul Gus Dur. Lah kula sampeyan iki gelem ra gelem sok ya nyusul Gus Dur. Lagi wayahe to, wayahe marek to, wayahe tobat. Makanya lek cara pewayangane wis sepuh niku wayahe lengser ke Prabon madeg pandita. Niki kotak infake sampun jalan apa dereng? Sampun ya wis, wis mlaku ngono kok dereng. Wis, sing terakhir. Kok halah kuwi lho. Oh, jam 1 halah. Wong ngono kuwi ana sing ngalokno. Halah dhewe. Lho kula niku ngaji ya wis suwi banget lho Bu. Masalahe to panitia, sambutane ora nang dirampungke mulai awal. Kula nduki langsung minggah ngono. Enggak kula nduki sak leren sing sambutan ngene sampe jane nek kula nduki Pak Kapolres langsung kula ngono ae. Sik pembagian hadiah sing ngene sing ngene. Ini kan motong waktu tuh, sajane durasi nih waktu malah kepotong, langsung simpel terak terak terak terak terak terak terak, wes ngaji nih suwe ini gitu sampai jam siji. Yang kelima, wa inni minal muslimin, nah, pasrah sumarah dateng Gusti Allah. Lo nek nyadari limo ini lo, sama orang gampang dibentur-benturkan, orang gampang diadu domba. Orang gampang diprovokasi. Ini tidak boleh Pak Kapolres kalau mau era seperti ini hati-hati ya menyikapi berita-berita bohong, ujaran-ujaran kebencian yang tujuannya memang memecah belah kita. Hati-hati penjenengan. Lah aslinya kepenak ini gitu nek guyub rukun jenengan apa-apa lah tentrem lah kepenak tuh nggih. Yo ngaji yo aman, ibadah yo tenang, urip seserawungan yo kepenak. Cobi yang negaramu yo ora rukun kayak Arab dadi koyo. Sing bendino perang saudara kaya ra karo-karuan bom ten pundi-pundi. Nek kowe tepak ngaji kok ana bom nyasar, dor ngono ku piye? Njajal piye kowe? Kaya kaget yo bene umpamane bom yo ngagetke ngono kuwi. Wek. Yo bene, tangi yo bene kok. Njajal. Lha kowe misale sepurane ya eh pak, pas ngeloni bojomu pas ngeloni bojomu pinggirmu ada bom gelimbung kowe yang gupuh melewayu karo kontal kantul ngono kuwi jajal makane ngene iki wis to angger gelem njogo sing model kaya ngene-ngene iki melalui pondok pesantren insyaallah insyaallah ya ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan Sragen Jawa Tengah Indonesia pada umumnya dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Keutuhan NKRI wajib kita pertahankan lan insyaallah wong Indonesia nggone para ulama nggone para wali nggih dengan personel-personel panjenengan semua ini ya mudah-mudahan senantiasa lestari senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dina tafarraqan ma'suma اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذا المعمورة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا أهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياه من أهل الكفر والشرك والفساد والشر وغير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلنا